Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan khairin dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bicara tentang syurutul haji, itu syarat-syarat haji. Seorang tatkala hendak melaksanakan ibadah haji atau dia wajib haji jika telah memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini. Persyaratan yang pertama, yaitu dia harus seorang muslim. Kalau dia seorang kafir, maka jika dia berhaji tidak akan diterima hajinya. Dan dia jika melakukan amal soleh yang lain pun tidak akan diterima. Kenapa dia kafir? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقُبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidaklah mencegah mereka sehingga tidak diterima sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, orang kafir diperintahkan masuk Islam terlebih dahulu. Setelah masuk Islam, baru kemudian bisa melaksanakan ibadah-ibadah Islam, diantaranya ibadah haji. Jadi hajinya orang kafir tidak diterima. Syarat yang kedua, yaitu dia harus akil, yaitu berakal. Adapun orang gila, maka tidak wajib baginya haji. Kalaupun orang gila ini nekat berhaji, maka hajinya tidak sah. Karena haji itu diantaranya harus memiliki niat dan kehendak. Ya, harus ada tujuan. Dan hal itu tidak mungkin bisa dihadirkan dalam orang yang gila. Kemudian syarat yang ketiga, dia harus baligh, yaitu sudah dewasa. Dan kedewasaan seorang bisa diketahui dari salah satu dari tiga perkara. Kapan ditemukan salah satu dari tiga perkara ini, maka diketahui orang tersebut atau anak itu sudah baligh, sudah dewasa. Yang pertama, al-inzal, yaitu jika keluar mani, maka anak itu telah menjadi dewasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur 59, wa idza balagha al-atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablikum. Dan jika anak-anak telah mencapai al-hulum, yaitu telah dewasa, telah balik, telah mimpi sehingga keluar air mani, maka hendaknya mereka minta izin. Jadi bahwasanya kalau sudah keluar air mani, maka dia telah dewasa. Sebenarnya juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, guslun wajibun ala kulli muhtalim, bahwasanya mandi itu wajib bagi setiap orang yang telah dewasa. Muhtalim artinya telah mimpi sehingga keluar air mani. Ini cara pertama untuk mengetahui bahwasanya seorang sudah balik. Cara yang kedua, kalau ada ciri kedua ini, jadi sudah balik, yaitu jika nabatu sya'ril anah, yaitu telah tumbuh rambut yang keras yang berada di seputar kemaluan. Karena dalam hadis Atiyah Al-Quradhi, dari Atiyah Al-Quradhi radhiyallahu anhu, beliau berkata, uridna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidhah, faman kana muhtaliman au ambata anatahu kutila wa man la turik. Ya, jadi waktu terjadi perang terhadap Bani Quraidhah, maka seluruh orang-orang dewasa yang ikut perang yang berusaha membunuh Nabi dan para sahabatnya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tertangkap dan mereka harus dibunuh. Maka Nabi mengecek yang dewasa dibunuh, yang tidak dewasa maka tidak dibunuh, dibiarkan. Maka Atiyah Al-Quradhi waktu itu masih Yahudi, dia dari Bani Quraidhah, dia bercerita, "Uridna 'ala Nabi, kami dahulu dipaparkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu penyerangan Bani Quraidhah. Maka faman kana muhtaliman, barang siapa yang sudah keluar air mani, sudah dewasa, au ambata anatahu, atau ternyata sudah keluar bulu atau rambut di sekitar kemaluannya, maka dibunuh karena dianggap sudah dewasa. Waman la turik, barang siapa yang tidak demikian, maka dibiarkan karena berarti belum dewasa. Kemudian ciri yang ketiga, jika seorang telah mencapai umur 15 tahun. Masih 15 tahun ini berdasarkan tanggalan Hijriyah, bukan Masehi, bukan, tapi tanggalan Hijriyah. Sebagaimana dalilnya adalah perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Uridtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa ana ibnu arba'a asyrata sanah falam yujizni." Kata Ibnu Umar, saya waktu itu dibawa di hadapan Nabi pada waktu terjadi perang Uhud. Ibnu Umar ingin ikut perang, tetapi ternyata umur beliau 14 tahun, maka Nabi tidak mengizinkan aku untuk ikut berperang. Dalam riwayat Baihaqi dan Ibnu Hibban ada tambahan lafal, kata Ibnu Umar, "Walam yarani balagtuhu." Ternyata Nabi tidak memandangku sudah dewasa. "Wa uridtu 'alaihi yaumal khandaq." Namun tatkala perang Khandaq, aku diberitahukan kepada Nabi, dipaparkan kepada Nabi, "Wa ana ibnu khamsa asyara sanah," dan tatkala itu umur saya sudah 15 tahun. "Fa ajazani," maka Rasulullah SAW membolehkan aku untuk ikut perang tatkala aku sudah berumur 15 tahun. Dalam riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban, kata Ibnu Umar, "Wa ra'ani balagtu," Rasulullah SAW melihat aku sudah dewasa. Ini dalil bahwasanya jika sudah berumur 15 tahun, maka dianggap dewasa. Jadi jika ketahuan salah satu dari tiga ini, mungkin sudah mimpi basah, atau sudah keluar tumbuh rambut di sekitar kemaluan, atau sudah berusia 15 tahun, maka itu sudah dianggap dewasa. Cukup satu ciri saja sudah dianggap dewasa. Adapun wanita, sama, anak-anak wanita kapan diketahui dewasa? Jika terpenuhi salah satu dari tiga ciri tersebut. Namun ditambah lagi ciri yang keempat, yaitu jika dia sudah haid. Kalau dia sudah haid, maka dia telah dewasa. Oleh karenanya, anak yang belum dewasa tidak wajib baginya haji karena masih kecil dan dia belum bisa kuat dalam menjalankan sulitnya perkara-perkara yang wajib secara umum. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, "Rufi al-qalam an thalathah." Bahwasanya qalam itu diangkat. Jadi dimaafkan dari tiga perkara. Anin na'im hatta yastaykhith, orang yang tidur sampai dia terbangun. Wa anis saghir hatta yakbur, dari anak yang kecil sampai dia besar, sampai dia dewasa. Wa anil majnun hatta yufiq, dari orang gila sampai dia sadar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i, dan disahkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Akan tapi jika ada anak kecil yang belum balik, kemudian dia berhaji, maka hajinya sah. Hajinya sah, namun dia belum dapat haji Islam. Artinya kalau dia sudah dewasa, dia harus haji lagi. Tapi waktu dia masih kecil, jika dia masih ibadah haji, maka hajinya sah. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Nabi SAW laqiya rakban bir Rauha. Suatu hari Rasulullah SAW ketemu dengan sekelompok orang, rombongan, di suatu tempat namanya Rauha, Ar-Rauha. Maka Nabi SAW bertanya, manil qawm, siapa kalian? Qalu al-muslimun. Maka mereka mengatakan, kami orang Islam. Faqalu man anta. Mereka balik bertanya, mereka tidak kenal Nabi. Mereka bertanya, siapa engkau? Rasulullah SAW berkata, saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'at ilaihim ra'atun sabiyan. Tiba-tiba ada seorang wanita mengangkat anaknya masih kecil. Wanita ini bertanya, faqalat ali hadza hajjun? Ya Rasul, anak ini kalau berhaji dia dapat haji atau tidak? Qala, kata Rasulullah sallam, na'am walaki ajrun. Iya, dia hajinya sah dan engkau juga dapat pahala. Di sini riwayat Muslim. Jadi Rasulullah sallam menyatakan haji yang orang masih kecil belum balik, bahkan masih kecil, masih bayi mungkin, hajinya tetap sah dan dia dapat, sang ibu yang menghajikan atau orang tua yang menghajikan dapat pahala. Kalau begitu, kalau dia sudah boleh berhaji meskipun belum balik, maka kalau dia berhaji, maka dia harus mengikuti aturan haji. Dia harus menjauhi hal-hal yang dilarang, ya jangan dia melakukan hal-hal yang melanggar tatkala melaksanakan ibadah haji. Tapi seandainya kalau dia pun melanggar, maka kaidahnya inna amadahu khata'un. Apa yang dia sengaja dilakukan dianggap kesalahan. Oleh karena jika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram, maka tidak perlu bayar fidyah. Dan juga orang tuanya tidak perlu bayar fidyah. Jadi ingat, di antara syarat kewajiban haji adalah harus balik, harus dewasa. Nah, kalau dia belum dewasa melakukan ibadah haji, hajinya sah, namun dia belum berkewajiban untuk berhaji. Makanya, tatkala dia sudah balik, dia harus haji lagi, karena dia belum melaksanakan haji Islam. Syarat yang keempat yaitu al-hurriyah, yaitu dia harus orang yang merdeka, tidak boleh budak. Kalau budak, dia tidak boleh berhaji, kenapa? Dia sibuk untuk mengurus tuannya, untuk taat kepada tuannya, sehingga dia tidak wajib untuk berhaji. Tapi kalau dia berhaji, ya sah, tetap aja sah. Kemudian syarat yang kelima, dia memiliki kemampuan harta dan kemampuan badan. Artinya hartanya ada untuk bisa melaksanakan haji. Dan badannya sehat untuk bisa melaksanakan haji. Dua syarat ini harus terpenuhi, kemampuan. Karena Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi manusia untuk berhaji bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu ini maksudnya mampu dalam sisi tubuh kuat, ya, dan dalam sisi harta, yaitu memiliki harta yang cukup. Harta yang cukup maksudnya apa? Yaitu harta yang cukup untuk pergi haji, pulang pergi, dan untuk makan selama hajian. Dia harus punya harta tersebut. Dan dia punya harta juga yang dia sisakan untuk orang-orang dia tanggung selama dia pergi berhaji. Harus dia punya harta tersebut juga. Dan dia juga harus punya harta yang lebih untuk membayar hutang. Jadi hutangnya sudah dia lunasi, baru dia memiliki harta yang lebih untuk berhaji tadi. Dan juga dia harus memenuhi nafkah-nafkah yang wajib untuk keluarganya tadi yang dia tinggalkan. Ini baru dikatakan dia memiliki kemampuan. Tapi kalau ternyata dia memiliki kemampuan hanya untuk pergi, pulang tidak punya kemampuan, maka tidak wajib haji. Atau dia memiliki kemampuan untuk pulang pergi haji, tapi dia tidak punya kemampuan untuk meninggalkan biaya hidup keluarganya selama dia pergi, maka juga tidak wajib haji. Atau dia memiliki kemampuan untuk haji, tapi hutangnya masih ada, maka tidak wajib haji. Yang wajib lebih utama adalah dia untuk bayar hutang. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi setelah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab.